Babu mala babu la yurad man sa'ala billah. Tidak boleh ditolak orang yang meminta dengan nama Allah. Sudah dirincikan kemarin bahwa kalimat tidak boleh menolak setiap orang yang meminta dengan nama Allah laisa ala itlaqi. Tidak mutlak begitu saja, tapi ada syarat-syaratnya. Sudah bahas di antaranya mahwa apa itu di antaranya? Naam. Naam. Pertama, barakallahu fikum, ketika dia dalam keadaan muhtaj dan orang yang dimintanya dalam keadaan mampu. Dia dalam keadaan memang butuh bantuan. Maka sebagai seorang muslim yang memiliki ghinan, memiliki kecukupan, wajib memberikan apa yang dimintanya. Apalagi menyatakan as'aluka billah. Aku minta dengan nama Allah. Naam. Aina wasalna? Waqad hassa. Waqad hassa Allah. Lagian, Allah juga sudah menganjurkan untuk berinfak. Hassa Allah ta'ala ibadahu alal infak. Allah telah menganjurkan para hamba-hambanya untuk berinfak. Li'azmi naf'ihi wa ta'addihi. Karena besarnya manfaat infak bagi yang memberinya juga dan bagi yang diberinya. Yang memberinya akan dapat pahala dan juga mendapatkan barakah. Di sisi Allah tercatat pahala. Di dunianya harta dia barakah dan bersih dari berbagai macam kotoran-kotoran yang mengotorinya. Waqad atnallah. Fatadzakkar. Jauh atau dekat? Kalau dekat enggak apa-apa, kita ulangi sedikit. Fadakaruhu. Oh, jauh. Baik, itu yang berarti yang kemarin. Dan kalau enggak salah sudah terangkan tentang ta'adihi, ya. Ta'adihi yakni manfaatnya bagi orang lain juga. Dan sudah dibedakan kemarin, walhamdulillah, bahwa ibadah yang manfaatnya untuk diri sendiri dan ibadah yang manfaatnya untuk orang lain, ayyuhuma azam. Nah, yang yata'adda ila ghairihi, yang faedahnya pada orang lain, apalagi pada orang banyak, maka lebih besar lagi. Maka usikum ayuhat tullab, kalian calon-calon da'i, maka nanti ketika kalian menjadi da'i, itu adalah tugas yang sangat mulia. Limada? Lita'adihi ala nas. Karena faedahnya pada manusia sangat besar. Setiap orang yang mendapat faedah darimu, pahalanya bertambah. Semakin banyak, semakin bertambah. Kalau kamu dengan tulisan, setiap orang membacanya, kamu dapat pahalanya. Bahkan kamu sudah meninggal, tulisannya masih dibaca, masih terus mengalir pahalanya. Ini azim. Barakallahu fikum. Wa qad asna Allah subhanahu wa ta'ala alal ansar. Dan Allah sudah memuji orang-orang ansar, radiyallahu ta'ala anhum, bil itha. Allah memuji mereka dengan sifat yang mulia, yaitu itha. Apa itha? Bukan sekedar sedekah. Lebih dari sekedar sedekah. Dia sedekah dalam keadaan dia membutuhkannya. Dia punya hanya satu, dia berikan pada orang lain. Mengapa? Bukankah kamu enggak punya jadinya? Iya, karena dia lebih membutuhkan dari saya. Itu itsar namanya. Kata Allah, "Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah." Dan mereka lebih mementingkan saudara-saudaranya daripada diri-diri mereka sendiri. Walau kana bihim khasasah, walaupun mereka sangat membutuhkan. Kemudian Allah katakan, wa man yuqa shuhha nafsihi, barang siapa yang terlindungi dari kebakhilan dirinya, fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang terlindungi dari kebakhilan dirinya, maka merekalah orang-orang yang akan menjadi orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keberhasilan, atau muflihun. Dan itu julukan para ansar. Sebagaimana kata Abu Bakar Siddiq, huwa sammana as-sadiqin wa sammakum al-muflihin. Ini Huwa sammana ini muhajirin. Sammana as-sadiqin. Wasammakum al-muflihin. Thumma qala ta'ala. Kunu ma'as-sadiqin. Tetaplah kalian bersama sadiqin. Berarti bersama siapa? Para muhajirin. Itu fikihnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi kembali kepada kita. Wal-itharu min afdali khusalil mu'min. Itsar, mementingkan saudaranya, adalah sesuatu yang paling afdal dari sifat-sifat seorang mukmin. Kama tufiduhu hadhil ayatil karimah, sebagaimana kita dapatkan faedah dari ayat yang mulia ini. Waqad qala ta'ala, dan Allah sudah berfirman, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Allah puji juga mereka, orang-orang yang berinfak, dengan ayat dalam surat Al-Insan ayat 8 dan 9. Kata Allah, dan mereka yut'imuna at-ta'am, memberikan makan, ala hubbihi, dengan sukarela, bukan dengan berat hati. Miskinan wa yatiman wa asira, orang miskin, anak yatim, dan tawanan. Dari sini para ulama mengambil faedah lain. Berarti termasuk yang diberi sedekah juga orang yang kafir kalau dia membutuhkan. Asir itu siapa? Orang kafir, tawanan perang. Kafir dia. Tapi suruh diberi makan. Dan ini barakallahu fikum, da'wah ilaihim. Bukan mencintai mereka, aku cinta pada dia sehingga aku kasih, bukan. Tapi agar mereka tahu, inilah ajaran Islam. Yang mengerti tentang kemanusiaan. Mudah-mudahan mereka tertarik dengan Islam. Dan akan masuk ke dalam Islam. Karena melihat betapa mulianya ajaran Islam. Yut'imuna ta'ama la hubbihi miskinan wa yatiman wa azira. Orang miskin dan anak yatim. Miskin ditambah kalimat orang miskin. Yatim kenapa enggak orang yatim? Hah? Karena tidak ada orang yatim. Yang ada anak yatim. Kalau sudah dewasa bukan lagi yatim. Bukan anak yatim. Kalau sudah dewasa tetap dikatakan yatim, ya kita orang ini banyak yatim di sini. Orang tua rata-rata yatim semua. Saya sudah enggak punya bapak, enggak punya ibu. Berarti saya yatim piatu. Ya tidak, enggak disebut demikian. Mengapa dewasa? Sehingga kita terjemahkan miskinan wa yatiman wa asira. Orang miskin, anak yatim, dan para tawanan perang. Innama nut'imukum liwajhillah. Dan mereka menyatakan keikhlasannya bahwa kami memberikan makan ini karena Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Aku tidak mengharapkan dari kalian balasan, tidak mengharapkan dari kalian terima kasih. Bukan mengharapkan untuk disanjung, bukan mengharapkan untuk dipuji, diterima kasihi atau diberi balasan, tidak. Wala tamnun tastakthir. Jangan engkau tamunnu memberikan sesuatu, tapi tastakthir untuk mendapatkan lebih banyak. Jangan. Wal ayatu wal ahaditsu fi fadli shadaqati katsiratun jidda. Ayat-ayat dan hadis-hadis tentang keutamaan sedekah sangat banyak. Wa man kana sa'yuhu lid-daril akhirah raghiba fi hadha wa raghaba. Wabillahi taufiq. Siapa yang usahanya adalah untuk mencari akhirat, mesti dia akan raghaba fi hadha wa raghaba. Dia pasti suka untuk bersedekah dan dia pasti menganjurkan untuk sedekah. Raghaba dianya. Raghaba fi. Kalimat raghiba ini kalimat yang unik karena berbeda kata sambung, berbeda maknanya 180 derajat. 180 derajat artinya bertolak belakang 100%. Raghiba fi suka. Raghiba'an enggak suka. Benci malah. Sehingga hati-hati terjemahannya. Sebab tugas setelah tugas nulis risalah akan tugas menterjemah insyaallah. Latihan, latihan. Enggak apa-apa. Saya sudah siapkan buku-buku kecilnya. Ada berapa jumlah kalian? TD3 berapa? 10. TG2? Hah? 13. 17. TD1? Berapa? 17. 8. 45 berarti. 17 Agustus, 17, 8, 45. 17 Agustus, bulan 8, tahun 45. Baik, nanti kalau tidak bisa satu persatu, insya Allah per grup. Tapi saya inginkan grupnya tidak sama semua. Ada yang dari TD1, TD2, TD3. Bertiga, bertiga, bertiga. Enam. Nanti. Selesaikan dulu buletin kalian. Kembali kepada kalimat terakhir sebagai penutup, yaitu kalimat bahwa ayat dan hadis dalam fadli sadaqah katsiratun jiddan, sangat banyak sekali. Wa man kana sa'yuhu lid-daril akhirah, barang siapa yang upayanya untuk akhirat, pasti dia raghiba fi hadha. Kalau raghiba fi, menyukai, pasti menyukai sedekah. Wa raghaba, dan dia membuat terghib, membuat orang lain juga suka, artinya menganjurkan. Dia suka dan menganjurkan untuk sedekah. Wabillahi taufiq. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.